الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد سؤال pertanyaan نحن نجد بعد الكفار يصل إلى قمة من الذكاء ومع ذلك يقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل. Kita dapati sebagian orang-orang kafir sampai pada puncak kecerdasan. Bersamaan dengan itu mereka akan mengatakan pada hari kiamat nanti, seandainya dahulu di dunia kami mendengar atau kami memahami. Al-jawabu jawabannya, qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala mengatakan, hadzal manfiyyu laysa as-sam'a wal-'aql al-mahsusa. Yang ditiadakan di sini bukanlah pendengaran dan akal yang diketahui bersama. Innamal aqlul mufidu wassam'ul mufidu. Hanya saja yang ditiadakan di sini adalah akal yang berfaedah dan pendengaran yang berfaedah. Alladhi yuthmirul istijabata li amrillahi wal inqiyada li amrillahi wa tasdiqa rusulillahi alaihi mussalatu wassalamu, yaitu yang membuahkan sikap menerima, menjawab, memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan mendengarkan para Rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menghikayatkan ucapan orang-orang kafir pada hari kiamat nanti. Mereka mengatakan, iya, sungguh telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, namun kami mendustakannya. Dan kami katakan kepadanya, tidaklah Allah menurunkan sesuatu pun, tidaklah kalian melainkan berada di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka, orang-orang kafir tersebut, mengatakan, seandainya kami mendengar atau kami memahami dahulu di dunia, niscaya kami tidak termasuk di antara para penghuni neraka. فهم يسمعون ويعقلون وقد يكون سمعهم مرهف. Yang benar murhifan dinasab. Maka mereka orang-orang kafir mendengar dan memahami, dan bahkan bisa jadi pendengaran mereka merupakan pendengaran dengan seksama. Lakin lam yastafidu min hadzal aqli wa lam yastafidu min hadzal basari. Akan tetapi tidaklah mereka mengambil faedah dari akal ini, tidak pula mereka mengambil faedah dari penglihatan ini. Walam yastafidu min hadas sam'i, dan tidak pula mereka mengambil faedah dari pendengaran ini. Li'anna Allah subhanahu a'tahum hadihil adawati liyastafidu minha fayanzura fil kauni wa ya'tabira wa yasma'al ayati wa ya'tabira. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka alat-alat ini, akal, penglihatan, pendengaran, agar mereka mengambil faedah darinya, sehingga mereka merenungkan alam ini dan mengambil pelajaran, mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala dan mengambil pelajaran. Ya'qila bihadal qalbi wa yumayyiza bainal huda wadhalali, sehingga ia memahami dengan kalbu ini dan bisa membedakan antara petunjuk dengan kesesatan. Falam yastafid min hadhil adawati fasarat kala syai'a. Namun mereka tidak mengambil faedah dari alat-alat ini, penglihatan, pendengaran, akal, maka jadilah alat-alat tersebut seperti tidak ada wujudnya. Fa inna syai'a yunfa li'adami fa'idatihi, karena sesungguhnya sesuatu itu ditiadakan karena tidak ada faedahnya. Fa idza kana adimal faidati yuqalu la syai'a, maka apabila sesuatu itu tidak berfaedah, dikatakan bahwa ia tidak ada wujudnya. Wa li hadza yaqulu Allahu summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Karena inilah Allah Ta'ala berfirman, yang artinya mereka tuli, bisu, buta, mereka tidak memahami. Wahum yasma'una wa yabsuruna wa ya'qiluna lakin lamma lam yastafidu min asma'ihim wa absarihim wa afidatihim nufiyat hadhil asya'u. Padahal mereka, yaitu orang-orang kafir tersebut, mendengar, melihat dan memahami. Akan tetapi tatkala mereka tidak mengambil faedah dari pendengaran-pendengaran mereka, penglihatan-penglihatan mereka, dan kalbu-kalbu mereka, ditiadakanlah perkara-perkara ini. Li'annahum mastafadu minha, karena mereka tidak mengambil faedah darinya. Fali'adami naf'iha lahum nufiyat ka'an lam takun syai'an. Maka disebabkan karena tidak adanya manfaat perkara-perkara tersebut bagi mereka, pendengaran, penglihatan, kalbu, ditiadakanlah perkara-perkara tersebut, seakan-akan perkara-perkara tersebut, pendengaran, penglihatan, dan kalbu, tidak ada. Bal sarat wabalan alaihim, bahkan perkara-perkara tersebut menjadi musibah bagi mereka. Tunfa, maka ditiadakanlah perkara-perkara tersebut. Ya'ni sam'an nafi'a wal basaran nafi'a wal aqlan nafi'a, yaitu pendengaran yang bermanfaat, penglihatan yang bermanfaat, dan akal yang bermanfaat. Perkara-perkara ini ditiadakan dari orang-orang kafir karena tidak berfaedah bagi mereka. Kaqaulihi alaihi salatu wassalamu, seperti ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, la salata liman lam yaqra' bifatihatil kitabi, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Limadha nufiyatis salatu, kenapa ditiadakan salat? Li'annahu ikhtalla fiha ruknun, karena rusak padanya sebuah rukun. Fasarat ghaira mufidatin, maka salat tersebut tidak berfaedah. Fanufiyat, maka ditiadakanlah salat tersebut. Su'alun, pertanyaan. Maqulatun mutafashiyatun fil ammati, Allahu ma arafnahu bil aqli. Sebuah ucapan yang tersebar di kalangan orang-orang awam, Allah Azza wa Jal tidaklah bisa kita ketahui dengan akal. Al-jawabu, jawabannya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, Allahu fataral khalqa ala ma'rifatihi. Allah Azza wa Jalla menciptakan para makhluk di atas pengetahuan terhadapnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrati. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fakullu mauludin yuladu ala tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Maka setiap anak dilahirkan di atas tauhidullah subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ma'rifati bi rabbih subhanahu wa ta'ala, dan di atas pengetahuan tentang Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi suratil a'rafi, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubatilun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah tatkala Rabbmu mengambil dari Bani Adam, dari punggung-punggung mereka, keturunan-keturunan mereka, dan Allah Ta'ala menjadikan mereka bersaksi atas diri-diri mereka sendiri. Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka mengatakan, ya, kami mempersaksikannya. Hal itu agar kalian tidak berkata pada hari kiamat nanti, sesungguhnya kami lalai dari perkara ini. Atau agar kalian tidak mengatakan, hanya saja nenek moyang kami berbuat syirik sebelumnya, dan kami hanyalah keturunan mereka sepeninggal mereka, yaitu mengikuti apa yang mereka lakukan. Apakah engkau akan membinasakan kami disebabkan apa yang dilakukan oleh ahlul batil dahulu? Al-insanu mafturun ala ma'rifatillahi wa ala tauhidi. Manusia diciptakan di atas mengenal Allah Ta'ala dan di atas tauhid. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Al-aqlu yusa'idu 'ala ma'rifatillahi tabaraka wa ta'ala fil jumlati. Akal membantu untuk mengenal Allah tabaraka wa ta'ala secara global. Wa anna allaha mawjudun wa anna hadzal kauna la budda lahu min khaliqin mudabbirin. Akal membantu seorang hamba untuk mengetahui bahwa Allah itu ada, bahwa alam ini pasti ada yang menciptakan, yang mengatur. Walihada tas'alul kafir alladhi la yu'minu bil wahyi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Karena inilah, tatkala engkau bertanya kepada orang yang kafir, yang tidak beriman kepada wahyu, sungguh apabila engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Fatauhidur rububiyyati yu'minu bihil insanu wa ya'rifuhu futira alaihi wa yudrikuhu bi'aqlihi. Maka tauhid rububiyah, setiap manusia mengimaninya, mengetahuinya, ia diciptakan di atasnya, dan ia memahaminya dengan akalnya. Lakin yabqa tafasilu asma'ullahi wa sifatuhu wa syar'uhu wa umurul ghaibiyyatun la yudrikuhal aqlu. Akan tetapi tersisa perincian-perincian nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, syariatnya, perkara-perkara ghaib, akal tidak memahaminya. Fayukhbiruhu biha syar'u minal wahyi. Maka syariat mengkhabarkannya kepada seorang hamba melalui wahyu. Fal'aqlu indahu idrakun fil jumlati. Maka akal padanya terdapat pemahaman secara global. Yudriku bihi annallaha khaliqun raziqun wa annahu rabbu hadzal kauni wa sayyiduhu wa mudabbiruhu wa annahu huwal ladzi yunzilul matara wa annahu huwal ladzi khalaqas samaa'a wa khalaqal arda wal jibala wal bihara. Seorang hamba mengetahui dengan akalnya bahwasanya Allah lah yang menciptakan, memberi rizki, dan bahwasanya Allah lah Rabb alam ini, junjungan alam ini, pengaturnya, dan bahwasanya Allah lah yang menurunkan hujan, dan bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, gunung dan lautan. Walau lam ya'tihil wahyu yudrik hadha, yudriku hadha bi'aqlihi wa bifitratihi. Seandainya wahyu tidak mendatangi seorang hamba, ia bisa mengetahui perkara-perkara ini dengan akalnya dan fitrahnya. Walakinnahu muhtajun ilal wahyi fi tafasila fi umurin la yumkinu an ya'rifaha illa an tariqihi. Akan tetapi seorang hamba membutuhkan wahyu dalam perincian-perincian dan dalam perkara-perkara yang tidak mungkin seorang hamba mengetahuinya kecuali melalui jalan wahyu. Hal huwa yudriku annallaha astawa 'alal 'arsyi la yudriku. Apakah seorang hamba mengetahui bahwa Allah beristiwa di atas 'arsy? Ia tidak mengetahuinya. Hal yudriku annallaha yanzilu? Yudriku annallaha yaghdabu? Annallaha yarda? Hadhihi lam ya tibiha illal wahyu, fama alal aqli illa an yanqada wa yusaddiqa. Apakah seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir? Apakah seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah marah, bahwasanya Allah ridha? Perkara-perkara ini tidaklah mendatangkannya kecuali wahyu. Maka tidaklah ada kewajiban bagi akal kecuali tunduk dan membenarkannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.